Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi Al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Fadilatul Muhtaramin, wonten ngersanipun para alim, para bini sepuh ingkang mugi-mugi sowan kula wonten mriki saha kerawuhan panjenengan tansah pinaringan barokah-barokahipun para ulama lan saged estu dipun paringi saged mahabbah dhateng para beliau. Amin Allahumma amin. Ingkang kula mulyakaken takmir masjid lan sedaya pengurus ketakmiran kula wau ingkang kula mulyakaken, para bapak, para ibu rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kita taksih dipun paringi dening Allah pinten-pinten nikmatipun arufi hidayah inayah taufik sehingga kula njenengan saged makempal wonten ing majelis ingkang insyaallah kathah barokahipun menika. Mugi-mugi lelampahan dalu menika estu dipun paringi ridha dening Allah Subhanahu wa taala dadoso majelis ilmu ingkang berkahi pikanto ilmu ingkang kathah ingkang barokah fiddini wad dunya hattal akhirah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kawontenan wonten ing zaman tambah zaman mestinipun berubah seperti apa yang menjadi ketentuan Allah atau disebut sebagai sunnatullah ta'ala. Karena pada dasarnya mboten wonten perkawis menika wujud terkecuali dipun titahaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun. Tidaklah ada hari terkecuali jika bertambah hari itu maka bertambahlah kejelekannya. Tambah dino mesti tambah elek. Niku pun dadi aturane Gusti Allah. Walaupun mungkin penampilan kebaikan sekarang ini terlalu banyak dan terlalu baik. Mboten wonten masjid sakniki elek niku mboten wonten. Masjid kabeh sae. Benten zaman kula jenengan tesih alit. Kok ana masjid porselenan wonten niku pun apik banget. Sakniki keramik mboten cukup. Minimum marmer utawi batu-batu yang lain. Sing regane larang-larang. Adus masjid niki nggih larang ketingali. Karpete larang-larang. Zaman kula niku, zaman kula cilik, kloso mawon bolong-bolong. Kenging nopo kok karpete larang-larang sebabe sakniki nek mboten dilarangi nggih. Bathuke wong ora dondang ireng-ireng nggih. Sebab saat niki do kualek jarine nek bathuk ireng niku bekase sujud niku keliru niku bekase karpet. Dadi bahasane kualek tapi yo ora kabeh elek, yo ana sing apik wonten. Ingkang pengin kula aturake, walaupun kawontenan kebaikan itu bermacam-macamnya, model-modelnya niku tambah kathah, tapi tetap tidak akan mungkin bisa menanggulangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dados nek jenengan ngertos pengajian kata, mauludan kata, jenengan jangan terpesona seolah-olah wah wis akeh sing pengajian. Iya, tapi prosentasenya tentu yang tidak waras itu lebih baik, lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambak nate dawuh. Beliau mengatakan satakunu min ba'di atharah wa umurun tungkirunaha. Akan melanda kepada kalian sekalian dua perkara. Di mana dua perkara itu terjadi min ba'di, setelah wafatku, kata Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat akan terjadi dua perkara. Teng pundi mawon? Ora kudu nok pedan. Mboten kudu teng nggen kula. Teng pundi mawon? Apa dua perkara itu? Yang pertama atharah. Yang pertama penyakite wong mikirno karepe dewi-dewi. Disebut dalam bahasanya umum egois. Mentingno karepe dewi-dewi. Pejabat mikirno karepe dewi. Wong tuwa mikirno karepe dewi. Iki kok ora jawab iki donde utang apa piye iki? Ya wis kita dongakno muga-muga sing donde utang ndang lunas ngono. Khususe sing gelem nyaut ngono mawon. Anak mikirno karepe dewi. Sedaya mikirno karepe dewi-dewi. Nek masalah pejabat niku nek dipikir ya mikir karepe dhewe iki kaya-kaya ya ora salah. Njenengan iki milih namine wakil rakyat. Wah. Dewan perwakilan. Akhirnya do sugih-sugih. Ditakoni, "Lho Kang, sampean kok iso sugih-sugih Kang bar dadi DPR?" Lah ya aku makili rakyat to. Lho maksudnya makili piye to? Lah wong rakyat iki ben wektu oleh bantuan. Nah daripada tak wehno kan tak wakili aku wae. Paham nggih? Dadi wis ora usah didumke rakyat-rakyat, sing penting tak wakili aku. Iku jenenge pimpinan mikirno karepe. Lho iku mboten korupsi, Bu, mboten korupsi. Niku nek diangen-angen ya bener niku. Lho, Pak, napa niku korupsi? Ya ora, korupsi niku kak njipuk sing ora jatahe. Lah aku iki dadi wakile rakyat, njipuk jatahe rakyat iku ora korupsi, ora korupsi, ora korupsi. Ya gur perlu diwakili ngoten mawon. Kathah ngoten niku. Eh aja suudon, aja suudon. Ya nek ana wong model ngoten niku jarno mawon. Ya semangke diuntali baikon sak botole ya tenan. Alhamdulillah. Wong tuwa egois mikir karepe dhewe-dhewe. Karepe iki anak ya kudu apik. Anak ora apik ya dituntut kudu apik, ning ora ngerti anak dadi apik niru karo sing ditiru. Iki sing geger sapa to Yuyu Sumiyati? Kembok anaknya dicekel ngono. Lah nek kapan ana wong tuwa ngarepno anake apik seolah-olah anak kudu berubah dhewe dadi apik, iku jenenge wong tuwa sing egois. Nang. Dadi anake aja kurang ajar. Mbok nek dikandani wong tuwa iki nggugu, ngajeni wong tuwa, anake umpama iso jawab, kowe nggugu karo wong tuwa, Bu. Ngono bahasane. Anake pengen nek maghrib nok masjid, ngisak nok masjid, subuh nok masjid. Te ora tau dicontoni wong tuwane ndeloham, ndeloham tok nonton TV. Niku jenenge wong tuwa sing egois. Kathah napa umum mboten niku? Nah, kathah yo elek, umum yo elek, yo padha mawon. Yo nek pengen ora egois yo kudune yo dicontoni maghrib wong tuwane ring masjid. Nggih, ngisak ring masjid, subuh ring masjid. Ngoten niku kira-kira kok umpama ana anak sing ora niru, iku namine kecelakaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya wis memang iku kecelakaan. Tapi nek ora ana sing ditiru, li memang keliru, ya iku jenenge nasib. Wong tuane ora tau ngajari ring masjid, ora tau ngajak sowan para ulama ngaji ngalor ngidul. Lah ngoten niku terus anake dadi ora kepengin nduwe pikiran kaya ngono, iku jenenge ora kecelakaan, nasib. Saged dipahami nggih? Lah niku kawontenan nang akhir zaman niku atharah wong ku mikir karepe dhewe. Apa meneh nek ngomongke anak? Anak cilik dirumat gedhe sithik di sekolah no. Sekolah durung rampung niki wau kula dijemput Pak Bowo niku lewat teng setunggal panggenan. Ya Allah, ana wong wadon telu bocahe sekitar sekolahan SMP kok ya teko peteng-peteng nggawa HP. Ya Allah, halo Mas, apa kabar? Ngeten iki durung nganti bungahke wong tuwa sekolahe tenanan, mangke terus iso khidmah ngladosi apa sing dadi sepan apa cita-citane wong tuwa, ora bolak-balik mikirno kesenangane de lali tanggung jawab. Kon di sekolahno iki bengi yo sinau, engko nek wektune turah digawe ibadah. Bengi badhe turu nek ijazahipun para guru-guru nika, ayo anak-anak sing do sekolah isih do ngaji, bengi niku aja nganti bar sinau terus turu. Salat kalih rakaat diniati salat sunnah. Mbah niku salat sunnah mutlak napa-napa, intine salat sunnah. Mengke pun rampung terus ndongaake wong tuane. Sedurunge ndongaake wong tuane diprayogi ake nek para ulama biyen aja nganti maca selawat kurang saka ping 300. Tirakate bocah santri, tirakate wong-wong sing do gelem isih ilmune pinaringan barokah niku ngoten niku. Maca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gur ping 300. Iku karo SMS-an karo Kang Paidi. Iku enak solawatan sebab solawatan iku SMS-an karo Kanjeng. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Kanti solawat nyawane wong maca solawat niku nembih kepanggih karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, dadi nyawane wong solawatan niku kepanggih karo Kanjeng Nabi. An-Nabi sallu alaih. Ora usah. Salawatullahi alaih wa yanalul barakat kullu man salla alaih. Sakit. An-Nabi sallu alaih صلوات الله عليه وينال البركات كل من النبي صلى عليه صلوات سري رحمه كبه مرang kanjeng nabi sebab nopo wayanalul barakat kullu man sallallahi alaihi Wong sing sregep maca selawat bakal merkoleh barokah. Barokah iku apa to, Pak? Baro ditambah kah. Barokah niku uripe tambah apik, tambah apik ning apik mungguh Gusti Allah, ora apik mungguh Kang Paidi. Sebab aja nganti wong iku apik mungguh menungso. Uripe sugih. Omahe megerong magrong, tingkat 12,5. Dhuwur pisan WC umum. Halo? Kendaraane minclong-minclong, apik tapi sombong, kemaki, taitu, ketakete, kemlindi. Iku apik mungguh menungso ning mboten apik mungguh Gusti Allah. Sing kaya ngono iku ora barokah jenenge. Wedange dugi lindang to, Kang. Lah, alhamdulillah. Gojak gajek. Muga-muga sing nekakne wedang ndang oleh judul. Nah, mesti seneng iki. Wah, ngerti yo aku. Ngono bahasane. Alhamdulillah. Nah, iki mejane yo ora rata. Apa, Kang? Surat cinta? Permohonan doa. Lah iku mbok ki apa iku? Oh ya wis, loro ae. Oke. Alhamdulillah. Pun. Kalih mawon ngono ya gelase cilik kok. Lah. Kula wangsulna nggih, dadi maca selawat sing sekolah-sekolah, sing do ngaji-ngaji mondok-mondok. Mantun maca selawat ping 300 ijazahipun para-para nika ndungakake wong tuane, ora usah basa Arab, ndak malah mumet. Nek cara ijazahipun Dr. Habib Lutfi niku dungane ngeten, ya Allah, ampun ngantos panjenengan mundut tiang sepuh kekalih kula, sak derenge kula saged mbahagiaaken kekalihe. Wis ngono niku tok, wassalamualaikum. Ya ora kok wassalamualaikum. Rampung pun niku mawon dongane. Diterangaken wonten teng Syarah Safinah, sapa wonge kok sregep ndongaake wong tuane niku ngalamat uripe bakal dadi rejo donya akhirate. Ora usah amin, sing penting ndongakno. Oh, man amin tok ora dengar. Halo. Paham, Nen? Kosok wangsule salah satu cara merosotno uripe wong sing asale duweni tingkah sing sae dohir batine kok nganti dadi rusak tingkahe, iku sebab adoh jarang wegah ndongaake wong tuane. Lah niku. Lah sakniki nek anak-anak jecilik dolanan HP. Ngoten niku pulsane ya wong tuwa. HP-ne ya kok wong tu. Lah niki hati-hati nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, aja kulino ngelos kekarepane anak. Karena dalam bahasa sosialnya adalah membiarkan sama dengan memerintahkan. Weling-eling. Dadi sampean di anak kok dolanane HP. Allahu Akbar, ora kok langsung mikir salat. HP bae. Kancane do selawatan ya Nabi HP bae. Lah iku HP-ne perlu dicepeng, dikeprukno nang ngarepe. Lah, karena apa? Membiarkan itu sama dengan memerintahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wingine pengajian teng Kudus, ngubesik dul. Kula diceritani setunggal takmir teng mriku, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahim. Pernah ada satu kejadian bengi-bengi bocah nom-nom niku nok masjid tingkat sing nomor loro. Dadi mboten teng bawah, teng inggil. Bocahe bangsa lulusan SD durung lulus mungkin malah. Kok do bareng-bareng ring masjid. Wah, wong tua-tua iku do seneng. Wah, anger bengi ring masjid. Suweneng mikire. Wah, kira salah sijine takmir iku pengen ngerti. Kok setiap nok masjid kok senenge milih nok dhuwur, ora nok ngisor. Diincup jebule napa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jebule napa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jebule napa? Ya Allah. Dolanan HP untuk nonton tontonan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Ya Allah, ana sing lho aku nek mau anu nyoting Siti lagi Mbak Ades lho. Aku malah sumiati. Akhirnya pamer-pamer ngoten niku karo kanca-kanca nok masjid. Oh ya Allah Gusti, makane masjid nok Klaten ku anggere bengi mesti dikancing. Gara-gara khawatir dikin nonton sing mboten wae. Apapun yang terjadi, inilah kenyataan sekarang. Yuk, didandani. Jangan sampai kula panjenengan nglalekake tanggung jawab sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku azizun alaihi ma'anittum. Kanjeng Nabi niku merasa berat. Apa yang membebani kehidupan panjenengan itu Kanjeng Nabi berat. Hei orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yuk kita ringankan beban batin Rasulullah. Apa yang membebani batin Rasulullah, ayo kita ringankan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita berkonsentrasi untuk ikut menghilangkan beban-beban batin seseorang di zaman hidup yang ada di zaman akhir ini. Caranya pripun? Mari kita sosialkan kebudayaan-kebudayaan yang menjadikan mereka-mereka niku iso dadi berubah dadi tambah apike. Ayo anak-anak digandeng nek ana majelis-majelis ilmu, yo mangkat. Fa insyaallah datangnya mereka ke dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir itu membersihkan nuktatus sauda, titik-titik hitam yang ada di dalam hati-hati mereka, yang itu adalah efek daripada maksiat yang merajalela yang ada di akhir zaman seperti ini. Allahumma amin. Maka daripada itu para hadirin, dalu niki kula mangke tak ngaturke solusinya apa? Bagaimana kita bisa sedikit banyak ikut berpartisipasi dalam rangka nopo? Jangan membiarkan umat manusia ini kecemplung nonggone panggenan-panggenan yang menyedihkan perasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Yang kedua yang akan terjadi di akhir zaman adalah umurun tungkirunaha, kemungkaran merajalela di mana-mana. Goro-goro utangnya akeh, bunuh diri saoma. Kula yakin wong sing kaya ngoten niku sebabe jarang nganakno salat jamaah nang omah. Jemeneh kok gelem ring masjid. Gara-gara moh jamaah bareng-bareng akhirnya bunuh diri berjamaah. Halo. Bunuh diri kata. Kalau wingine sampeyan iki ndek TV apa ora? Gadah nggih. Wonten tiyang membunuh wong tuane gara-gara bab warisan. Bapak ya dibunuh, anak po ibu ya dibu. Kemungkaran merajalela ya Allah. Kalau wingi kula pengaosan teng pundi niku wonten teng Demak Wedung mriku. Kula kok ngerti kok kaduan ana wong nggawa kudung, masyaallah. Aduh hai. Dasare nggone rada adoh ngoten ketok kok nggo kudung, tapi kok megol-megol enak. Kudungan tapi tak perak. Mobil kula rada kedap suarane. Tak ken mudeno jebule perdangdutan sosial bagi suruh ya. Jebule orkes ya Allah. Endangdut tak tung, endangdut tak tung, endangdut ngono oleh karo kudungan ya Allah. Naudzubillah nih. Kemungkaran merajalela di mana-mana sekarang niki kemungkaran. Apa tau kemungkaran? Wong maksiat niku sebenarnya sederhana kok. Maksiat niku perkara apa wae sing dadekno ati ora tentrem niku maksiat. Kira-kira nek jenengan nggone daerah jenengan ana orkes atak-atunge ndengdut, atak-atunge ndengdut ngene niku kira-kira ati sampeyan tentrem napa mboten? Hei, tentrem mboten? Wah, akhire cah nom-nom terus muter kaya gangsingan. Iya. Terus karo rokokan, terus kesonyok kancane, terus kapruk keprukan, seneng betul? Seneng betul? Lah lucune ngomong mboten ning dipindah wacanane, acarane ora ana lapangan, ana kamar dhewe-dhewe. Buka sithik, jas. Lho, iki anggapane beda. Anggapane beda. Jadi kemungkaran-kemungkaran ya ana prapatan wis ora ana, tapi sekarang menjadi sebuah nilai gengsi bagi napa kawontenan keluarga muslimah yang ada muslimin muslimat sing wonten TV semakin gede, semakin top, semakin hebat, semakin dianggap sukses kehidupannya. Sedangkan TV-TV itu menghantarkan acara ketidakwarasan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sekarang jarang bocah cilik-cilik ring masjid gara-gara napa maghrib nonton buka sitik. Ha. Lu apal kabeh? Ini kemungkaran merajalela, kemungkaran meraja. Na'udzubillah min. Lah, solusinya apa? Wa qalu ya Rasulullah famadza ta'muruna, wahai Rasulullah, lalu apakah yang engkau perintahkan kepada kami untuk menanggulangi hal-hal itu terjadi? Jadi nek pun wonten kemungkaran, egois terjadi di mana-mana, dos pundi Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Minimum ora katut edan eda. Bareng-bareng ah edan e. Monone edan edanane sediluk dadi kumbene ya sithik. Edan eda. Na'udzubillah min. Lalu Rasulullah mengatakan untuk menghadapi dua perkara itu kalian pun harus melakukan dua perkara. Yang pertama adalah tu'addunal haqqo alladhi alaikum. Tanggung jawab apa yang harus kalian lakukan? Hak-hak siapa saja yang harus Anda bayarkan, maka lakukanlah tanggung jawab hak-hak tersebut, jalankan, bayarkan sepenuhnya kepada yang berhak. Nah, iki teng mriki aja mumet. Pak Dolah, napa wonten haknya yang lain dari kita yang wajib kita berikan dan seolah-olah kita belum memberikannya? Kathah ora gur wonten. Apa? Yang pertama yang perlu Anda bayar haknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang paling memiliki hak dalam kehidupan ini. Wallahu ahaqqu an turduh. Allah yang paling berhak kalian bercari ridhoni pun. Haknya Allah apa pada kehidupan kita dan mengapa Allah memiliki hak? Allah tiada lainlah yang menciptakan kita. Maka hak apa-apa yang hubungannya kepada yang dimiliki Allah, yang wajib kita berikan kepada kita, adalah teramat penting kita lakukan, kita bayar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perutnya ibu kalian yang dikala itu kalian tidak tahu apa-apa, mungkin merasa punya mata tapi tidak mampu untuk menggunakannya, melihat dan merespon apa yang dilihat. Semuanya itu menunjukkan bahwa kula jenengan iki ora duwe apa-apa, gur namung menikmati pemberian dari Allah Subhanahu. Akhirnya mata bisa memandang, telinga bisa mendengarkan, lalu kita bisa tumbuh, lalu kita bisa memiliki harta benda, memiliki keluarga, memiliki rumah, memiliki kebaikan-kebaikan yang lain. Pertanyaannya, dari manakah itu? Dari Allah Subhanahu. Subhanahu. Kadang kula sampeyan niku nek wis ngomongke bab sabab niku lali karo musabib ibu. Ana wong lara mah bariku ngombe kopi delalah durung bayar alias utang. Halo. Durung antek bayar piye wong wetenge wis muleng-muleng lorone jarene kaya ditusuk-tusuk. Halo? Terus wonge mulai ditakoni, "Lho, lara apa kemu kok jare nok warung durung ngantek mbayar wedangmu ke wis mulai. Ayo weteng kula ngruwi kang. Ayo ditusuk-tusuk. Wah, lambene ngantek judir-judir. Ditakoni, "Lho, kemu kok lara iku sebabe sapa? Kok sebabe apa?" "Sebabe iku aku munggih kopi mau. Kopine iku lho sing dadekno lara, lali karo Gusti." Nek ana wong takon, "Ya mestine sing dadekno lara kok ya memang anu to Pak Dolah, sing memang dadekno lara ya kopi to." "Lho lho lho kok iso?" "Heeh. Lah wong aku mau gara-garane bar ngombe kopi langsung lho masale." Kula tak takok, "Umpama memang sing dadi sabab itu kopi. Aku tak takok. Kok kaya-kaya kowe ora weruh Allah to nek nggon bab sabab iku?" "Lho ya ora, wong sing ketok kopine." "Oke, nek anggapanmu lara mah iku sangka kopi, aku tak takok, sing ngobahno awakmu mau pengen kopi sapa?" Rampung to urusane. "Sing dadekno kowe mau kok ngomah kepengin tuku kopi sapa?" "Sing dadekno kopi iku mau iso diudek unding-unding terus nyoh kopine sosoren ngono sapa?" "Gusti, hei Gusti, jadi eling ojo lali Allah, semua itu Allah. Sing dadekno sampean urip Allah, obah Allah, sing dadekno sugih Allah, kere Allah." Bagaimana? "Nek wis ngerti kabeh niki Allah, yuk kita harus memberikan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu." Memberikan wujud terima kasih kepada Allah itu adalah bagian daripada membayar apa yang menjadi haknya Allah yang telah menciptakan ki. Lah terus carane piye dul? Apa gur? Matur nuwun Gusti, apa ya ngono? Ya termasuk, tapi mboten komplit. Nek pengen komplit bayar hake Gusti Allah nomor setunggal dieling-eling. Halo. Anta'rifahu bisifatihil kamaliyah. Jenengan nek pengen bayar hae Allah, jenengan kudu ngenal Allah sing saestu. Ayo dibelajari niku ngilmu tauhid sing ngenalke Allah iki sapa. Dadi engko ora kelancur alamat, ora salah alamat. Lah nek sampean ora ngenal Allah, sampean dadi salah alamat karo Gusti Allah. Makane yo dipelajari kadang kala teng masjid-masjid diajarke Allah wujud kitam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah udrah irada ilmu haya kudu ngerti. Jadi nek sampean ditakoni, "Hei Yusumiati, sing gawe kowe sapa?" "Allah. Allah sing di yang maha satu, yang memiliki sifat nafsiyah bernama wujud. Allah yang dahulu tanpa ada yang lebih mendahuluinya bernama kidam. Allah duwe sifat sing jenenge bakok langgeng tanpa pungkasan. Beda kalayan sedaya makhluke, jumeneng kalayan datipun piyambak. Allah maha kuwasa, kagungan kersa, maha ngawerwi marang kawula sedaya saged dirembuk." Sing hubungane mengenal Allah kok nganti sampean paham sing saestu? Satu poin, Anda telah membayar haknya Allah. Tapi kalau jenengan sengaja melupakan Allah, seolah-olah mengenalkan Allah itu alah ora penting, berarti satu poin, Anda telah tidak martun nuwun kepada Allah. Setelah itu sidik-sidik dipelajarkan, kudu bayar hakipun Allah sing nomor kalih. Apa Pak? Panjenengan kalih kula kedah gadah perasaan al-hirsus syadid fi ibadatihi ta'ala. Kudu duwe rasa semangat sing luar biasa dalam ibadah ring Allah. Kalau itu Anda jalankan, poin kedua, daripada membayar haknya Allah, daripada martun nuwun karo Gusti. Hei, karo Gusti. dene ana wong wis rumangsa diparingi urip, wis yakin sing aweh urip iku Allah, lah kok ngibadah wegah rasa-rasen diuntali baikon sak pabrike lah. Saged dipahami nggih? Sebab niku jenenge wong ora ngerti martunun. Naudzubillah min. Aja mendelikno toh min dalik kok malah mendelik. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, nek pengen bayar hak-e Allah, yuk. Nomor telu napa? Nomor telu antaqida i'tiqadan jaziman bi annal khaira kullahu mimma yakhtaruhu Allahu laka la fima takhtaruhu anta li nafsika. Yang kedua ini adalah nek jenengan kepengin bayar hak-e Allah, jenengan telah merasa bahwa hidup ini yang buat Allah, kita pengin matur nuwun marang Allah, carane duwe keyakinan. Keyakinan tentang apa, Pak Bu? Sedaya kaum muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Halo. Duwe keyakinan bahwasanya, eling-eling, bahwasanya kebaikan itu kesemuanya atas perintah, atas pilihan Allah untuk kita, tidak berdasarkan pilihan kita untuk kita sendiri. Jadi nek jenengan rumangsa pengen matur nuwun ring Allah iku carane piye? Atine aja nganti butek. Aja nganti suudon karo Allah. Ha ya iki Gusti Allah iki piye to? Ha wong omahe Kang Paidi kok lho masyaallah, omahe wis apike ngono. Mobile yo apik, duwite yo akeh, usahane lancar. Lah iki mau lho, usah oleh undian mobil. Lah sing aku iki wis utange wis duwe, montor yo durung lunas. Halo, hehehe, tenanan kok malah. Kaya-kaya fasilitas urip ya durung pas, lah kok malah ora oleh undian. Kalau masih berpikir bahwa yang baik itu ya yang harus begini, mestine Allah ya kudu ngene, jangan ngono. Kalau masih ngana dan ngono, itu termasuk wong sing durung matur nuwun karo Gusti Allah. Nek jenengan pengen ngerti sejatine sampean kalih Gusti Allah iki wis mbayar hak-e napa durung. Niku pada satu proses pertanyaan. Jawaban itu menjadikan jenengan iso niteni awake dhewe-dhewe. Apa pertanyaane, Pak? Ngombe sik, Dul. Alhamdulillah. Pertanyaane sederhana. Bu. Jenengan umpama diken pilih, disuruh memilih. Anda niku jane apike didadekno Allah seperti Anda ini atau menjadi orang lain dalam kehidupan ini? Ya anu Dul, aku ibu-ibu iki, ibu-ibu. Aku yo pengene yo umpama dikon milih yo rada ayu sithik Dul, dadi yo iso dadi Miss United sono yo lho. Dadi aku ki iso dadi ratu kecantikan. Miss World tahun 2015 adalah Sumiati dari Ngelaten kabupatennya dan dari apa ngendi itu? Tambak Boyono tambak itu. Ya Allah. Dari Medan. Wah, Sumiati. Kalau Anda masih merasa tidak matur nuwun, tidak merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah saat ini kepada diri Anda, di waktu itulah kenyataan bahwa Anda belum bisa membayar haknya Allah. Mestinya harus dengan gentle kita katakan, "Dolah, kowe pengin dadi sapa to jane nek pomene urip? Aku ya aku. Semua yang terjadi pada diriku ini adalah hal-hal yang dipilihkan Allah untuk saya. Semua inilah kebaikan yang menurut Allah berikan kepada saya. Untuk akhirnya saya harus seperti apa? Saya tinggal derek pribadi terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma untuk menjadi meniru nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jadi apapun silahkan. Jadi wong lanang niru, jadi wong wadok niru, jadi wong ganteng kaya kula ya niru. Jadi wong rodok ora ganteng kaya sampean niru padha wae. Tapi ditanya, seperti apa yang Anda ingin? Ya dadiyo kaya aku iki, wong ini apa yang ada pada diri saya, inilah pilihan Allah terbaik untuk kehidupan saya. Alhamdulillah. Hei, alhamdulillah. Kula niku sering kok akhirnya saat ini kok weleh. Zaman kula cilik ya mikir ngoten niku, ya Allah, iki tanggoku kok duwe mobil neh to yo yo. Aku kok orang. Saiki umpama aku dadi keturutan iku dadi kepikir, ya Allah. Aku mbiyen nalika sekolah SD, sekolah MI mbiyen, kok keturutan duwe mobil, ya ora karuan bakal iso ngisi pengajian ngeten iki. Bengi iki kok sampean iso oleh undian Alphard, ora mungkin ngaji sampean, yakin kiting. Sampeyan ora mungkin kok bengi iki oleh undian Alphard terus teko mrene. Aku we ora kok. Pak Bowo takok SMS. Iki pun dugi pundi rasido teko oleh Alphard. Ngono basa. Mbese. Tapi jangan berpikir terbalik. Oh, kalau begitu yang malam ini oleh Alphard elek. Tidak. Bagi mereka husnudzon kita itu adalah proses kebaikan bagi mereka. Tapi bagi kita, kita yang tidak dapat, inilah proses kebaikan bagi hidup kita. Mana lho mudeng pemumet. Weh mudeng pemumet. Husnudzon kepada Gusti itu kunci kita membayar haknya Allah Subhanahu Subhanahu. Makanya aja ngrundel. Aja ngrundel. Bol wis. Wong pernah kok wonten siji tiang niku wonge wong sing lanang iku cendik elik nyekringking wis pokoke elek lah duwe bojo iku kaya napa cagak PLN lho dur putih panurata wayu. Siji tempo sing wadok niku ngomong alon-alon karo bung sing lanang, "Mas, kula yakin, Mas, kula jenengan iki mesti ahli surga." Oh, kok iso ngono, Dik? Lah inggih, Mas. Jenengan sing model kados ngeten niki duwe bojo ayu kaya kula, mesti bendina sampeyan kan syukur karo Gusti Allah. Ngeti bojo, "Hai Allah, alhamdulillah." Ngono bahasane. Semanten ugi, Mas, kula oleh sampeyan iki bendina ya sabar. Mudeng napa mumet iki? Halo. Dadi sing lanang iki nek ora wedok ya alhamdulillah nek sing wedok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi sampean ya gara-gara di bojo aku eling ring Gusti Allah, aku oleh sampean ya eling karo Gusti Allah. Niku aja ditiru. Ini hanya dalam ilmu cara film niku SpongeBob. Lah sudah iso diangen-angen meleh. Na'udzubillah min. Hei, na'udzubillah min. Ayo diyakini bahwa semua yang terjadi pada diri kita, kita yakinkan inilah kebaikan yang terbaik yang ingin Allah berikan kepada kehidupan kita. Apapun itu bentuknya, bagaimanapun situasinya, inilah yang terbaik. Kalau semestinya, Pak, berarti kita wis pokoke rumangsa apik ngono tok, Pak, ya ora cukup. Umpama sampean merasa gagal usahane. Terus sampean merasa seolah-olah rezekine dadi seret. Terus sampean meyakini, "Oh, kabeh iki ngono wis pilihane Allah kanggo uripku. Wis iki apik, iya cukup, apik." Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kebaikan itu masih diterapkan kembali menjadi makna kebaikan yang semestinya adalah manakala kehidupan apapun, bagaimanapun kondisi kehidupan itu, Anda paksakan untuk meniru kepada pribadi terbaik, manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean dino ini sugih, jadilah sugih yang terbaik karena mengikuti prinsip terbaik yang dimiliki oleh manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jenengan umpama rumangsa ora duwe jenengan, inilah yang terbaik bagi kula jenengan menurut Allah, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Keterbaikan itu harus difungsikan menjadi mengikuti model manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah tinggal kula jenengan iki buka episode ini beda-beda. Kanjeng Nabi nalika sugih piye? Ayo dipelajari. Oh, jeneng Nabi niku bendalu mboten nate istirahat hatta nafida ma indah sampai nopo sing digadahi bondo donya ning antek dinten dalu niku rampung entek gusis iting-iting entek. Nek pun entek gusis dalu bisa istirahat. Kanjeng Nabi kok ngrogoh-ngrogoh sak kok iso ana dite. Kanjeng Nabi mboten sakit sarih. Makane bedane karo kula sampeyan kacek sithik to Kanjeng Nabi niku. Halo. Kanjeng Nabi sithik mikir bab duit, nek kula jenengan sithik-sithik mikir duit. Kaceke gur sithik ngono to. Mangke nek Kanjeng Nabi pun rumangsa, "Lho, kok ngesakku ana duit ya?" Akhirnya Kanjeng Nabi keliling Madinah. Kok nek ana wong wis rumangsa kira-kira Kanjeng Nabi iki sing paling cocok nampa duitku, diaturke. Makane Kanjeng Nabi 2 bulan berturut-turut di rumah tangganya jarang ada asap api. Menunjukkan jarang masak. Rong sasi belas dak masak. Kanjeng, aku lho sampeyan iki nabi ora. Mepet-mepete yo nabi. Halo? Nabi ora mepet-mepete. Naudzubillah min ngono ibadah ora sepira wis wadul karo pengen. Lho Gusti iki gimana ta? Gimana ta ini? Gimana ta ini? Gimana ta? Saya kan sudah sholat duha. Jawab Gusti Allah, apa aku wis tanda tangan aweh karo kowe? Sesungguhnya untuk urusan bab rizki yang mutlak diberikan kepada orang yang dijatah hidup pada kehidupan ini pasti diberikan, mesti. Ora Pak, untung gak kuwingi anu Pak. Nyatane seminggu ora oleh mangan, akhirnya mati. Ya memang itu jatahe wis mati. Asli lho, asli. Wong kula niki wau pijet ning setunggale tiyang. Tiange cerita, nembih mawon sakit 17 dina, ora kelebon sego gara-gara mrikine nggen kleboni makanan niku aboh mboten sakit ngulu. Nganom nginum niku namung tigang napa? Tigang napa tigang cendok glek glek glek nek pun ping 3 nyatek terus. Ngono ya urip iki. 17 dina lho. Artine nek bab urusan rezeki sing mesti Allah tanggungkan kepada kita pasti diberikan. Asal untuk jatah urip, tapi untuk kemewahan, untuk turah-turahan, untuk berenak-enakan, jangan kesusu. Yakinilah, semoga ketika hidup kita serba enak, serba nyaman, serba mewah, di waktu itu hati kita telah mewarisi batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusannya menerima kemewahan kehidupan ini. Allahumma muga-muga di waktu kita pun kepenak batin kita wis dadi wong sing lomo sehingga kepenake urip niki orang nglalekake marang Gusti. Halo. Semoga di waktu kita punya rumah yang megah, yang mewah, yang indah, yang besar, yang serba fasilitas komplit. Semoga di detik itu batin kita telah menerima pencerahan dari Allah. Sehingga kita mampu menghormati tamu-tamu kita yang ada di rumah kita. Kita bisa menghormati orang tua kita yang hidup bersama kita. Jangan sampai malah kita mentingkan omahe apik, duite akeh, tetapi hati kita sing elek. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Nah, makane monggo bareng-bareng yuk. Kita sedaya do nyiapno batin kita, muga-muga kita kegolong tiyang sing siap apik kaya apa, urip kaya apa, muga-muga ora dadi wong sing kemaki, didoi rahmate Gusti Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Bon niku urusane ring Gusti Allah. Selajengipun hak apa yang wajib kita berikan yang lain adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku sing maringake pintu hidayah bagi kita untuk ketika pintu itu terbuka kita mendapat hidayah langsung dari sisi Allah. Kulon jenengan kudu marto nuwun karo Kanjeng Nabi. Kok umpomo ora ana Rasulullah sing ngajarke agama niki, maaf sewu. Kulon jenengan iki nasibe akhlake mungkin luweh elek katimbang binatang. Halo? Luweh elek katimbang binatang. Lho nek binatang umpomo ana kucing mangan anake dhewe, patut wong akeh ora ndek akal kok. Tapi nek nganti menungso mangan anake dhewe. Halo. Nek ngene ana menungso kok mati dipotong-potong nok Klaten. Ana berita apa ora? Nggih. Ya Allah, naudzubillah min sing dadekne kula njenengan ngerti pakerti sing luhur mboten liya adalah Kanjeng. Pengen martun nuwun napa mboten? Yang pertama nek pengen martun nuwun yuk disadari riyin. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Bon nate sumerep suku kubu. Suku kubu itu yang ada di pedalaman Sumatera. Tiange urip niku nok sawah-sawah nok nggone hutan-hutan, pindah-pindah. Urip rong minggu pindah meleh, pindah meleh, pindah meleh. Maaf. Wong lanange ora denger berpakaian. Hanya ngonoknya saja yang ditutup. Sing wong wadon ya hanya nguniknya saja yang ditutup. Liyane, ya Allah. Khita. Halo. Kenapa itu terjadi? Karena belum tersentuh agama yang dibawa Rasulullah. Agama yang memuliakan basyariah, sifat kamanungsan. Ora usah ngerti agama, manusa iku jane nek ngono ane ketok iku mesti atine ra kepenak. Dan alhamdulillah agama ini menyelamatkan kehidupan dan penghidupan kita. Sinten sing betul? Kanjeng. Lah pengen martun nuwun karo Kanjeng Nabi napa mboten? Nek pengen martun nuwun nomor 1 dieling-eling nggih. Nek pengen martun nuwun karo Kanjeng Nabi, mari kita tanamkan rasa mahabbah cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 sregep maca selawat. Sregep maca salam marang Kanjeng Nabi. Wong maca selawat iku janjane ya ora kanggo Kanjeng Nabi nek dipikir. Wong maca salam niku manfaate ya ora kanggo Kanjeng Nabi, manfaate iki kanggo kita sing maca iki lho. Jenengan ngerti wong maca salam niku manfaate kanggo kita. Kudu paham niku. Didawuhaken Imam Ibrahim Al-Baijuri dawuhaken bilih maknane wong maca salam niku adalah satu memberi tahiyah atau penghormatan. Maknane assalamu alayka ya Rasulullah iku maknane penghormatan kami ya Rasul, kami curahkan, kami baktikan kepadamu. Makane salam yang dimakna tahiyah atau penghormatan prayugine yo nalika ngucapno yo sing apik. Ya Nabi salam alaika. Jenengan pas maca ngono iku ngadeg apa ndodok apa turu? Berdiri. Kenapa berdiri? Karena maknanya tahiyah itu penghormatan. Maca nyampekno salam kok karo ndodok. Mosok nyampekno salam kok karo tenguk-tenguk ndeloham ndelo. Kudune ya karo ngadeg berdiri nuduhno arep ngaturke tahiyah penghormatan kepada Kanjeng. Lah nek sampean ngucapno salam lagi ana maratuwa mlebu ring omah, assalamualaikum. Terus sampean lho iki kok kaya maratuwa, terus sampean jawab karo kili-kili kuping, waalaikumsalam. Ngono apa kira-kira ya apik. Kira-kira apa apik? Saya betul. Saya betul. Lah kaya kula niki mantu sing rodok bagus ngeten iki nek maro tuwa nembe ngaturaken salam niku kula nggih ngatek. Waalaikumsalam. Halo? Halo, halo. Ah, iku karo Kanjeng Nabi lah kaya napa? Lah Pak, Kanjeng Nabi kan ora ketok nang ngarepan. Ora ketok iku sebab mripatmu iki sing ketok. Ucapan salam kita kepada Rasulullah bukan hanya dilihat, karena Rasulullah niku memiliki kemampuan dalam hal itu. Faqulimalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Beramallah kalian, kata Allah nang Quran niki. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melihat apa yang kalian lakukan. Hakikate syariate Allah Rasulullah weruh niku sebabe sedaya amale manusa niku dilapor kering Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi, wa mamati khairul lakum tuhaddizuni wa nuh. Napa niku? Tu'radu alayya a'malu ummati. Aku besok nek wafat, nek mati, iku apik kanggo sampean. Sebab napa Kanjeng Nabi? Sebabe kabeh amale umatku iku dilapurno karo aku. Dadi jenengan maca salam niku lab dilapurne ring Kanjeng. Hei, ring Kanjeng. Lah, mangkane nek cara Ibnu Abu Bakar Ibn Muhammad Syato Ad-Dimyati dawuhake, sebab Rasulullah dawuhakan sallu alaiya haisuma kuntum fa inna salatakum tu'radu alaiya. Solawatlah kuwe nok dinggon, sebab solawatmu iku dilapurno karo aku, kata Imam Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati. Pelajarannya adalah nek ngono, nek solawatan tingkae kudu sing apik. Nek maca salam tingkahe kudu sing apik, nok panggenan sing apik. Aja selawatan nok jero kamar mandi. Lagi nguyoh, ya Nabi salam. Kepiyurna banyu aki wae. Halo, halo. Saged dipahami nggih? Saged dipahami nggih? Yuk niki tak aturno ngelmune wong maca salam. Nomor setunggal, maca salam niku maknane tahiyah, rerobo, artine ngaturaken penghormatan. Tetapi makna yang kedua niki sing penting. Zaman kula mondok niku nek dimaknani salam niku keselamatan. As-salatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma niku nek dimaknani yai-yai kula riyen selamat muga-muga tumrape Kanjeng Nabi. Kita mungkin mikir, lho Kanjeng Nabi kok dijelalukno selamat iku kanggo apa? Saben-saben Nabi disebut alaihi salam, alaihi. Kok iso disebut jalukno selamat? Kanjeng Nabi ku apa ciloko? Wong Kanjeng Nabi ku anti neraka, mesti mlebune surga. Surga sing paling a'lal illiyin, dhuwur-dhuwure panggonan nang surga niku kangge Kanjeng. Lah kok iso dijelakno keselamatan iki selamat apa? Iki ndak Kiai Slamet Solo ndak bingung iki engko. Ngombe sik, Dul. Lagi ping telu wis ana sing ngomong terus ngono. Halo, halo. Lah, kita kudu paham maksudnya kita ngucap salam njaluk selamat karo Kanjeng Nabi iki apa to Pak maksude? Nah, iki dalu niki kula aturke. Menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, maknane salam niku takmin. Apa? Takmin niku tak ditambah min. Nah iku rampung urusane. Ning guyu apa mutah-mutah kok ha ha ha ha ha. Tak enteni kok jare rampung-rampung ta ha ha ha ha. Takmin, apa iku takmin? Jalukno keamanan. Bimakna ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafu an ummatihi wa fi qaulin wa ala nafsihi. Yang dimaksud kita nyuwunke selamat kita nyuwun ke aman untuk Rasulullah maknanya adalah ketika kita ngucapno salam karo Kanjeng Nabi, kita sejatine niku nyuwun marang Gusti Allah, ya Allah, muga-muga panjenengan maringi kasantosan, keamanan, keselamatan dateng Kanjeng Nabi. Lah selamat apane? Selamat songko perkoro-perkoro sing dikuatirno Kanjeng Nabi melanda kepada umatnya itu sendiri. Jadi Kanjeng Nabi ini bendinten duwe rasa kuatir karo umate. Kanjeng Nabi kok weruh umate dadi pejabat, ya kuatir Kanjeng Nabi. Gek-gek malah engko dadine adoh songko suwarga. Sebab lesane Kanjeng Nabi nate dawuhaken mamin abdin istar'ahullahu ra'iyatan walam yahudha binushih illa harramallahu rihatal jannah. Sapa wonge wong urip digawe dadi pemimpin nok sijine masyarakat kok dadine lali tanggung jawabe, wong iku didohno sangka diharamke sangka baunya surga. Dadi ana wong umate kok dadi pejabat sregep maca salam karo Kanjeng Nabi, iku padha karo wonge njaluk ne slamet kanggo awake dhewe. Krana sejatine wonge padha karo nalika ndonga, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maknane napa? Gusti Allah, ya Nabi Allah, mugi-mugi selamat kangge jenengan, mugi-mugi gesang jenengan diparingi aman, mugi-mugi kawontenan jenengan diparingi kasontasan. Napa? Kesentosaan dari Allah Subhanahu. Lah, keamanan dari apa? Niku lho Gusti, keamanan saking apa sing dikuatirno Rasulullah melanda diri saya ini. Maka sejatine wong maca salam niku njalukke kanggo awake dhewe supaya aman uripe. Uripe diparingi selak. Hei, selak. Loh, jadi pejabat selamat gara-gara sregep maca salat. Jadi wong sugih ya dikuatirno Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi nate dawuh, "Wallahi mal faqru ahsya alaikum walakin ahsya alaikum in tubsatu lakum dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fi man qablahum fatahlik." Au kama qala sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Demi Allah aku ora kuatir umatku kere, sing tak kuatiri nek sugih akhire tanafasu fiha. Gemebiare donya iku nglalekake uripe marang pangerane akhire rusak kaya Fir'aun, kaya wong-wong zaman biyene. Lah wong sugih kok sregep maca selawat salam karo Kanjeng Nabi, sejatine diamanke kalih Gusti Allah, ora insyaallah dadi wong sing ora kemaki ketakete ta itu sapa ira sapa irung. Ora lali darah. Mungkin nak darat kok lali daratan, mutah-mutah. Kamu mutah apa? Mabuk lautan. Ku jenenge lali darat. Hei, lali darat. Lho nek wong sugih dikuatirno, pejabat dikuatirno. Lah nek wong kere, wong kere ya dikuatirno mangsa murah. Kanjeng Nabi kuatir kadal fakru ayyakuna kufra, gek-gek engko malah dadi kufur gara-gara fakire. Sebab napa manusa niku nek kakean masalah iku atine atos. Al-masaib idza tarakana tuksil qalb, atine dadi atos. Dino Senin kelangan motor. Dino Selasa dagangane bangkrut. Dino Rebo sing utang mlayu kabeh. Dino Kamis pasare kobok. Dino Jumat bojone minggat. Dino Senin setu mati kabeh anake. Dino Minggu deglek. Ayo yuk sholat yuk. Sholat apa? Aku ingin sholat malah mulai anakku mati ya lah. Sing dikuatirno nek atos atine. Yuk, sing dora pati nyekel duit sregep sholawat. Sregep sholawat ing saben dino. Kabeh masalah tuntas lan lego. Lan di ngapura salah uga dosa, tanda bukti de Allah kang tresno, tanda bukti de Allah kang tresno bareng ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad-daraji affataya jirotal'a ya uhaylal juti wal alhamdulillah. Mungkin jenengan ono sing pengen ngotak-atik akale. Dul, aku wingi selawatan ya bengine ya maca salam bareng karo Kanjeng Nabi. Esok ya jendhe masalah itu. Jarine wau sregep selawat ing saben dina kabeh masalah tuntas lan hei, tuntas lan lega. Jawabane ya nok tuntas karo nong lega wau. Eling-eling nggih, iki kanggo ngotak-atik keyakinane mawon. Masalah niku timbule sing disuwun ring Allah iku nek ora masalahe selesai ya lega. Jenengan jangan berpikir, lho nek ora selesai mosok lega, Pak. Lah, mumet ta iki. Lah iki masalahe ketok aja mumet niku. Iki tak terangke, nggih tak terangke. Nek cara akidahipun ahlu sunnah, carane angen-angen ngeten. Pak, umpama aku ki wis maca salam karo Kanjeng Nabi. Janjine nek maca salam niku awake dhewe sing ora duwe dhuwit iki diamanno karo Kanjeng Nabi. Napa diamanno karo Gusti Allah lewat wasilah kita maca salam marang Kanjeng. Lho Pak, nyatane aku winginane bar selawatan wakih esuk ya dhe masalah iki, Pak. Malah aku mulai ke pengajian selawatan sandalku ilang, Pak. Jawabane sederhana, dieling-eling nek cara Imam Az-Zarnuji, takdir Allah niku nek mpun mubrom pasti terjadi. Kaya kula ngeten iki. Masya durung kaumanan apa durung kumanan senek ngeten iki. Tapi mungkin kula ditakdir Allah takdir sing mubrom. Engko nek muleh mesti ana rong kresek umpamane iki. Umpamane sing ngomong maksa iki sapa? Umpamane, tapi umpama liping telu iku maksa manane. Guyon iki guyon. Iki tak terangke. Mesti ana. Engko kok nganti ora ana. Iku ya memang takdiremu brome iku ora ana. Aja hae-hae iki tenanan. Kosok wangsule bab kabejan ora iso ditolak, cilaka ya padha wae. Nek pun takdire Gusti Allah pasti terjadi. Ning bedane umpama sesuk ana wong ketakdir ndelalah ketabrak becak. Mudeng napa Muhammad ki? Nalika ketabrak becak, HP-ne keluaran pertama kali tahun 45. Regane ya 50.000 niku, mencolot kepedak karo motor, priyak pecah. Ditakdir ngoten karo Gusti Allah. Terus sewengi sampean salam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Allah muga-muga jenengan ngamanno napa sing terus jenengan diparingi keamanan kali Allah. Apakah sesuk takdire niku mboten terjadi? Ya mesti kedadian. Ya tetep sampean ketabrak becak. Ya tetep ya mencolot HP-ne. Tapi tentunya apa yang kita minta tadi malam tidak Allah lupakan. Lho terus buktinya apa dul wong nyatane ya ketabrak tenan kok. Jawabe masih ketabrak tapi efek dari permintaan aman panjenengan akan diberikan saat itu juga. Apa bentuknya? Tabrake brek ora misoh metune tapi alhamdulillah. Atine diparingi tamakkun. Akhirnya sampean kegolong wong sabar. Lah wong sabar niku wabasyiri sabiri sedih longkas arep oleh kabar gembira. Sebab sing ditawabrak becak niku wonge bar apa wonge isih rada joko ketok ganteng ngono. tukang becake terus nang aku duwe anak wedok ngene. Daripada kowe ngamuk aku nang tak kawin ae piye. Oke. Artinya ada saja Allah pasti mentajalikan semua permintaan kita. Allahumma. Jadi yang pertama niku yo tetep ketabrak, tapi di waktu ketabrak niku jenengan diparingi sabar lan trimo ing pandum, dan di waktu itulah Anda diangkat derajate ring Gusti Allah. Pertanyaane, diangkat derajat karo ditabrak becak milih ndi, Ndar? Dan nek dikon milih ya tetep milih diangkat derajat. Ning ngangkate derajat ora sarate gur ditabrak becak, tapi ditabrak atine nrimo. Lho niki lho, permintaan niku teng mriku. Sing nomor kalih, kadang ditabrak ya iya. Mumet ya mumet, tapi diberikan jalan keluar solusi yang terbaik dan bahkan lebih baik. Allahumma. Allahumma. Kata tau, jenengan ini mesti ngalami. Ya Allah, jebul-jebule, goro-goro wingi aku kena musibah iko, aku nompong ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan ngono nah? Sering napa mboten mikir ngoten niku? Hei, sering mboten? Disitulah makna ijabah berada. Makane, yuk, ojo nganti tinggal ikhtiar, ojo nganti dumeh sampean tau njaluk kok kaya durung diwehi. Kok kaya-kaya durung diparingi. Jane diparing no. Tapi mungkin wujude sing benten kalih pengangen-ngangen panjenengan. Atau mungkin menjadi zakhirah simpanan. Durung wayahe sampean diparingi penyuwunane. Sebab memang durung patut nampi. Durung kuat nampi. Allahumma. Atau mungkin diijoli sing luwe apik besok teng akhirate. Mpun niku diangen-angen. Jadi balik, nek ana wong ora duwe, wong kere, wong susah kok sergap salam marang Kanjeng Nabi, insyaallah didohno marang napa sing dikuwatirake Kanjeng. Muga-muga walaupun ora duwe tapi atine tetep sabar, nriman, loman, yakin, imane marang Allah tambah bertambah, tambah bertambah. Lah sing terakhir sinten melih Pak? Sing perlu diamanke, sing dikhawatirno Rasulullah saben dinane para ulama, para kiai, para ulama, para niku yo bendina dikhawatirno Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh, aku iku ana wong sing luweh tak kuwatirno melne luweh wedi ketimbang dajjal. Sopo niku sinten niku ya Rasulullah, tiang kok paling luweh jenengan ajrihi ketimbang dajjal? Jawabe Kanjeng Nabi, ulama usuk, ulama sing ala, ulama sing kedonyan, ulama sing ujung-ujunge duit. Dadi menjalankan undang-undang to UUD, ujung-ujunge. Lah iku ana ulama sing model ngoten niku jane dereng ulama nembih ula alias ula nyokot kono nyokot. Lah Pak, berarti nek ngono ulama niku ya tiyang sing wis batine lepas karo donya, ora cukup. Ulama ul akhirah atine ora gur namung ngopo ucul saka gumantunge ring urusan donyane, tetapi termasuk hal-hal yang lain yang bahkan lebih kuat, luweh medeni, luweh meracuni katimbang donya itu sendiri. Apa? Mansabul irsyad. Apa? Didokok ngarep, disobyo-sobyo, dimulya-mulyaake. Iki sing kadang lalekake ulama. Akhire nek kancane ngaji, wonge ngaji kok kancane jamaah akeh lara atine. Gara-gara kurang sing do ngurmati. Lah, iki ati ulama sing model ngendi niki? Iki Kanjeng Nabi kuwatir. Iki engko dakwae digeluru-luru kemasyhuran, digeluru-luru ke top-topan kepopuleritasan. Sing diitung-itung, wah, jamaahe akeh ya Allah. Wah, lah iki mboten ulama, nembih ula. Lah ula ngeten iki nguatirno urip nang alam donya. Akhire dakwae digawe luru-luru kanggo sing boten-boten. Ora kok malah wonge kudune mikir, aku kok jamaahku tambah wong siji ku jane genah apa ora? Habib Muhammad Ba'abud wonten teng Malang zaman beliau ngajar gurunipun Habib Umar Mutohar di zamannya. Habib Muhammad Ba'abud niku pondoke ora muleh punjul ka 80 wong. Ana wong mlebu syarate sing siji kudu wis rampung, metu lagi ana tambah siji. Karena apa? Karena memang ulama niku aja kok wah sing penting akeh blegedeg terus anu iku luweh medeni wong lho. Ning aku ngomong ngene iki ya ora patut ngarepku iki ora pati ana ulamae. Dadi ya sing apa ngomong kaya ngeten iki. Nah ya kula ngomong ngeten iki supaya sampeyan ki ati-ati, nggih. Sok nek duwe putra gelem sregep ngaji kok aja dikon luru-luru. Wis tak lillahi taala. Sing penting nek kon ngaji kon luru ilmune Allah, ilmune Kanjeng Nabi, diniati ngilangake napa luru ridane Allah, ridane Kanjeng Nabi, ngilangake kebodohan pribadine lan kebodohan keluargane lan kebodohan tangga tepaliye. Setelah itu terserah Gusti Allah arep kaya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ora usah kakean cekentik. Tidak usah memanage-memanage agar namanya menjadi wah, ndak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Lah makane ulama kok sregep selawat wajib. Ulama niku militansinya selawat harus kuat. Kenapa? Itulah yang membimbing ruhaniahnya agar menjadi pribadi yang tidak ngisin-ngisin ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nek ngaji teng luar pulau niku kadang masyaallah ngurut-ngurut dodo. Ketika kita rampung pengajian, besok kita mau ke bandara. Kadang ditangleti panitia. Pak Ustadz minta berapa? Astagfirullahaladzim. Ya, no model ngeten niku. Aku ya takut. Loh kok sampean tegel tanya seperti itu kepada saya. Oh karena biasanya kiai-kiai yang dia panggil ke sini, ya begitu Pak Ustadz. Saya minta ini, minta itu. Astagfirullahaladzim. Loh, ini gila. Sing model-model ngeten. Tapi lepas daripada itu, memang ulama niku ya menuso. Urusan bab ngonten niku ya yakin mawon urusane ring Gusti Allah. Sok nek njenengan gadah putra nyantri akhirnya diundang kiai, diundang ustaz, wis tah ora pati-pati dalan uripmu iku ditulung Allah. Nek ora bener-bener niatmu ring Gusti Allah iku bener-bener ikhlas krana pangeran. Lah wong Kanjeng Nabi mon kula as'alukum alaihi ajrun. Aku ora njaluk upah apa-apa, illal mawaddah fil qurba. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak niku ya ikhtiar. Lho, Pak, nampak Kanjeng Nabi dagang, nampak Kanjeng Nabi bisnis, mboten. Kanjeng Nabi nate dawuh, biyen sedurunge aku dadi nabi, aku dagang. Setelah aku jadi nabi, Rasulullah mengatakan, Allah menciptakan rizkiku tahta dhilli rumhi, di bawah ayang-ayangane tombakku. Artine nek cara kasarane, Kanjeng Nabi perang jihad kan diantarane dijanjikan nek mati-mati syahid, nek hidup mendapatkan jizyah, mendapatkan apa? Mendapatkan rampasan perang. Lah dari rampasan perang itulah kehidupan Rasulullah dan keluarga ditopang. Intine ya tetep ikhtiar. Mboten luru-luru mboten. Lah kula aturke nggih, jaman sakniki niku sithik-sithik. Bahkan ketika kita nonton TV niku kita mbedakke sing jenenge artis karo kiai wis ora iso beda. Ya sampean Jawa tak watu wong ora kiai ora sah mumet. Nah kula matur ngeten iki yuk persiapan yuk. Yuk persiapan. Sakniki niku macam-macam wong sugih pengen dadi kiai, pejabat pengen dadi kiai. Ujung-ujunge nek wis sugih angen-angene aku pengen ndek pondok terus karepmu apa? Terus kowe nek ndek pondok arep lapo? Kula riyen ndek angen-angen kula ya mboten masuk akal iki kok duwe sugih bariku terus ceramah ngalur ngidul kaya-kaya dadi wong wah. Kula tak pikir, kowe sing mbok sampekno iku ilmu apa pengalaman? Nek pengalaman ngono maca buku diaturke rampung, tapi nek ilmu kudune bita'allum, belajar karo guru oleh ridane cul kowe nek masyarakat laku. Lah nek ujung-ujunge gur namung khitabah, gur namung pidato ya angger dolanan buku ya iso. Nah di sini niki tulung nggih, keprihatinan kita tak aturke ngenten iki ora kok kula nyindir mboten. Yuk do sregep selawatan. Kiyaine ya dadi waras, pejabate ya dadi waras, umaroe pejabate waras, sing rakyate ya waras, rakyate sing sugih ya waras, sing kere ya super waras. ikhlas. Mbon niku mawon ingkang saged kula aturaken, intine nek dinggon kudu gelar shalawatan. Oke, oke. Mbon sing ora seneng ya ora fatihan. Ngoten mawon. Ngono wong, ah itu kan bid'ah ora fatihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna kamalal mutabaati lahu zahiran wa batina bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Himbauan kepada para jamaah yang mungkin malam ini datang, wekdal kita maca selawat niku jangan sampai kita menganggap itu menjadi hiburan. Untuk menunggu kedatangan para kiai ini, mari kita selawatan. Iku berarti mbok ganjelan niku. Tulung atine hati-hati. Nah, terus pripun supaya ora gampang manusa niku ngremehno selawat? Monggo saderenge kita mireng midhangetaken pengaosan saking kiai, saking Habib sinten. Monggo wekdal niki kita selawatan. Muga-muga berkah selawat batin kita pikantuk nuripun Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono ra. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watine dadi wangi, kuat nampa ilmu sejati, bersih ting tembe akhire, akhire ilmune dadi manfaati. Ngono cukup. Iki daripada nganggur ya selawatan ya. Kadang selawatan iki ya diniati kanggo ngurak wong. Namine selawat ngurak ya. Iki kok wis bar rampung kok durung do metu to iki. Wah, selawati wae. Sallallahu Muhammad. Nah, iki selawat ngurak ya. Gurai ya, kanggo gurai supaya ndang mulai. Nah, aku nak untuk bilah min. Nah, yuk, aja gak pas selawat. Nah, terus pripun dimukop dimai. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki wekdalipun kita wangsul dateng griya kita piyambak-piyambak. Monggo kita akhiri majelis niki kanthi selawat. Muga-muga nyambung batine karo Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono ra yuyu paini, Bamra. Nah, terus Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono ora kok wis kon mulih ora ngono. Ya ampun wis niku mawon mulih mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngono. Mohon tambah doanya untuk saya dan teman-teman saya menghadapi ujian akhir maupun ujian nasional. Nah, iki biasane iki angger ndungone sadurunge ujian iki ndungone kathah, khususe ndungane ring wong tuwane kathah, insyaallah kok gampang. Tapi kadang iki pelajar-pelajar kita iki ngenes. Kula sering, Pak Yai tulung niki mangke wonten istighosah masal. Lah kok iso? Wong kangge ngadepi ujian. Ah wingi-wingi lha apa? Ya ora, Pak. Ya kono sak kentirmu aku ya ngono. Nah, iki kanggo ngantemi sing liyane, nek sing iki ora perlu diantemi. Diunek-unekno wae. Ya mugi-mugi mawon sedaya hasil hajatipun diparingi ujiane ora gur lulus. Dipernahno uripe donya akhirat. Tambah apik, tambah dadi wong soleh. Allahumma siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.